Yang saya muliakan, saya banggakan dan saya cintai para tuan guru, para alim ulama, para kiai, para asatiz, para ahlul Quran dan ahlul ilm, dan juga tentunya yang saya cintai muslimin dan muslimat di secara umum, apa tadi namanya, sekar bela, jadi askar saya, askar billah ya. Syukru billah. Bisa kemana-mana lah ya untuk mengingatnya. Berbahagia sekali pada hari ini saya bisa berjumpa, bersilaturahim. Jadi ingat perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, buat apa aku berlama-lama, berlelah-lelah hidup di dunia ini? Kalaupun ada alasan aku ingin berlama-lama di dunia ini, salah satunya adalah karena ingin bersama dengan orang-orang yang saleh dan salihah. Itulah kenikmatan hidup yang sebetulnya orang-orang saleh menikmatinya. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadz dzul fakabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berbahagia sekali tentang kondisi masyarakat sekar bela yang digambarkan tadi, secara umum banyak sekali positifnya. Terlalu banyak nikmat Allah yang sudah diberikan kepada masyarakat sekar bela ini. Penduduknya diberikan kemampuan untuk bisa berekonomi lebih baik dari kampung dan negeri yang lain. Alhamdulillah. Lalu kakek neneknya turun temurun mengajarkan ilmu. Ilmunya pun bukan hanya sekedar ilmu teori, tetapi ilmu praktik. Praktik bagaimana menjadi seperti calon-calon penghuni surga yang bertabur emas, perak, mutiara dan berlian, dan mungkin juga pakaiannya dari sutra. Lebih dari itu, kemuliaan yang Allah berikan kepada penduduk sekar bela ini ternyata juga dibekali oleh ilmu-ilmu alat yang bisa membuat generasinya calon ulama-ulama besar. Ilmu bahasa Arab, nahwu dan sharaf, mungkin juga kepada balaghahnya, mungkin ma'aninya, mungkin juga al-badi' diajarkan. Tapi setidaknya tadi sudah disebutkan nahwu dan sharafnya sebagai bekal untuk menjadi calon-calon ulama. Pastinya juga melihat kondisi masjid dan panitia, sebetulnya saya kasih waktu gak sampai 24 jam untuk saya bisa hadir di sini. Tetapi melihat masjidnya dan jamaahnya, saya ingin bilang Anda sedang diberikan begitu banyak rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulilhamdulillah. Qulilhamdulillah. Qulilhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahu akbar. Insyaallah orang-orang tua di sini adalah orang tua yang baik-baik yang akan mendapatkan tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pemuda-pemudanya, pemuda-pemudanya kelak dan pemuda-pemudinya akan menjadi orang-orang besar, bukan cuma di Indonesia tapi di dunia ini insyaallah. Dan bukan cuma di dunia, dan insyaallah sampai ke akhirat. Jadi mudah bagi saya sekarang ini untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin lebih advance, informasi-informasi mungkin yang lebih aktual. Karena saya bertanya juga tadi, berarti kehidupan ekonominya pun sudah ya lumayan baik insya Allah. Walaupun ya rasa miskin tetap ada dalam perasaan, tetapi kenikmatan yang Allah berikan jauh lebih besar. Ya. Dan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras dan sigap sekali. Dan karena keikhlasannya dan kesungguhannya, ayat alhamdulillahillazi lam yattakhidz walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulm. Sengaja keturunan. Umumnya jarang yang bersyukur. Padahal di zaman seperti ini, di mana pertarungan pemikiran ideologi, di mana agama-agama baru, isme-isme baru yang disusupi oleh doktrin-doktrin seakan-akan Tuhan punya keturunan, ini sedang ramai. Ini penting untuk selalu bersyukur. Karenanya ikuti saya, alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Ini penting sekali. Sebab hanya Islam dengan ketuhanan yang Maha Esa yang meyakini Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Memang apa bahayanya Ustaz kalau mengakui akan adanya anak Tuhan? Wah, bahaya sekali. Bisa musyrik itu kan? Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, wa qalatil nasara Al-Masih ibnullah. Orang Yahudi bilang Uzair anak Tuhan. Wah, gawat ini. Orang Nasrani bilang Al-Masih putra Tuhan. Bahaya ini. Apa bahayanya? Kalau masa lalu, bahayanya digambarkan di dalam Al-Quran, wa qalu la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan pernah bisa masuk surga kecuali dari kalangan Yahudi dan Nasrani, sebab mereka beragama dengan agama anak Tuhan, sehingga kami adalah teman dekat dan orang dekat sekeliling anak Tuhan. Wah, Tuhan pilih kasih kalau begitu. Wal'iyadzubillah. Ini sungguh penistaan terhadap Tuhan. Nah, karenanya di akhir zaman seperti ini, anak-anak kita harus diajarkan untuk selalu bersyukur. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Ini kemusyrikan. Karena bentuk kemusyrikan terkait ini sekarang banyak sekali. Misalnya, sebetulnya saya angkat dari teori kebangsaan. Di dalam Islam, enggak usah diajarkan orang Islam tentang konsep kebangsaan. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ya. Betul? Kami ciptakan kamu dari dua kelamin, laki-laki dan, tapi ada kelompok yang tidak suka cuma dua kelamin, harus ada tiga kelamin. Kelamin ketiga yang membolehkan perempuan dengan perempuan menikahnya, laki-laki dengan laki-laki. Na'udzubillah. Karenanya kenapa umat Islam setiap malam Jumat itu disunnahkan, dianjurkan, apalagi akhir zaman seperti ini, untuk minimal membaca 10 ayat di dalam surah Al-Kahfi. Sudah hafal 10 ayat pertama? Sudah? Sama-sama. Baca cepat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Terus. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك Sampai di situ dulu. Bagusnya sih seluruh ayat di dalam surah Al-Kahfi. Tadi ditanyakan apa tipsnya supaya anak-anak kita di kampung kita ini terlindungi dari narkoba. Baca itu malam Jumat dan doakan. Bukan cuma keluarga kita atau anak kita, tapi satu kampung kita ini. Kalau pala tuan gurunya membaca khusus di malam hari untuk anak-anak mereka, insya Allah, jangankan narkoba, dajjal pun tidak bisa menembus kampung kita di Skarbela ini. Dijamin oleh Allah dan malaikat-malaikatnya yang turun. Tapi anak-anakku sekalian, anak-anak mudanya juga harus menghindari hal-hal yang kotor-kotor itu. Supaya doa-doa orang tua, doa-doa ulama, doa-doa tuan-tuan guru bisa menaungi kalian semua. Anak-anakku sekalian, cintailah yang bersih-bersih. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jauhi yang kotor-kotor, jauhi yang keji-keji, yang jorok-jorok, terutama di gadgetmu. Dan yang kedua, yang menyebabkan kamu terperosok ke narkoba biasanya salah gaul. Masuk coba-coba, ya. Jangan pernah mencoba. Dan pintunya biasanya merokok. Akan lebih bagus kalau bapaknya tidak merokok. Itu pintunya semua. Tentu yang menyebabkan anak bisa narkoba juga karena mungkin hedonisme. Anaknya tidak dididik menjadi pengusaha mutiara. Anaknya tidak dididik untuk menjadi pengusaha pengrajin emas dan perak. Anaknya tidak dididik bekerja keras untuk birrul walidain, berakhlak yang baik kepada kedua orang tuanya. Mungkin terlalu dimudahkan. Begitu juga tidak dikontrol jiwa anak-anak dalam menggunakan handphone ini. Sebab dengan handphone ini, dengan gadget ini, anak-anak kita itu bisa mengakses apa saja yang paling keji, paling jorok. Coba bapak-bapak sekalian, ini yang usianya di atas 40 tahun dalam dunia media disebut dengan usia analog. Yang 35 tahun ke atas lah kira itu usia analog itu. Atau 40 tahun ke atas. Yang di bawah 40 tahun itu masih usia digital. Contohnya begini, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pakai handphone kemudian ada aplikasi yang tidak dimengerti, biasanya tanya sama siapa? Sama anaknya gitu. Padahal ini benda paling berbahaya bagi anak. Justru orang tuanya tidak menguasainya. Di sini ada aplikasi namanya parental control. Bagaimana orang tua mengontrol anaknya, gitu kan? Sebab di gadget ini, di media sosial, anak kita bisa berkomunikasi dengan orang yang paling kasar kata-katanya, dengan orang yang paling kotor kata-katanya. Begitu juga gambar dan videonya. Anak-anak kita itu di kamar bisa berinteraksi dengan orang-orang juga yang paling jorok perilakunya. Kalau kita dididik akidah mereka, tidak doakan mereka di setiap sholat kita, tidak kita bacakan suratul kahfi, tidak kita didik jiwa mereka, yang terjadi harusnya orang tua mengontrol anaknya, malah ini terbalik, anaknya yang mengontrol orang tuanya. Sebab bapak-bapak yang di atas 40 tahun, ibu-ibu juga, kenakalan yang kita lakukan itu biasanya waktu kita masih kecil itu pernah dilakukan oleh orang tua kita, betul gak? Tapi kenakalan anak remaja sekarang tidak pernah kita melakukannya di masa kita, betul gak? Nah disinilah sebetulnya masa transisi kehidupan yang sangat berbahaya. Dan tidak ada bekal yang paling bagus kecuali bekali anak-anak kita dengan iman, dengan Islam, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya akidahnya, tauhidnya. Agar anak-anak kita senantiasa berpegang kepada tali Allah, kepada kitabullah. Cintakan anak-anak kita semua dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Bergaya hidup sebagaimana para nabi, para siddiqin, kalau perlu para syuhada dan para salihin. Cintakan anak-anak kita kepada keimanan. Nah, saya ingin kembali, alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Kalau kita punya Tuhan, terus Tuhan kita punya anak, kira-kira Tuhan kita pilih kasih gak? Pilih kasih. Enak gak punya Tuhan kayak begitu? Wah, gak asik Tuhannya, kata anak muda. Gak asik banget Tuhan kayak begitu. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Semua bisa masuk surga. Bukan cuma hanya orang Yahudi dan Nasrani seperti klaim mereka. Sehingga setiap kita berpeluang menjadi orang baik, setiap kita berpeluang untuk menjadi yang terbaik, dan lebih dari itu, kita bisa menjadi yang mulia dengan cara yang mulia. Apa itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam adalah umat yang sangat mengerti tentang kebangsaan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Li ayyi syai' li ta'arafu. Aku ciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Bangsa Indonesia dilahirkan, bangsa Indonesia itu lahir atas izin Allah pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang redaksinya berbunyi, kami putra-putri Indonesia mengakui berbangsa satu, bangsa Indonesia. Tapi saat itu belum merdeka. Bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Seperti dalam teks proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Gitu kan? Jadi Indonesia sebagai bangsa baru merdeka pada tanggal 17 Agustus. Umat Islam yang sekarang sedang bergairah keislamannya ini dicurigai sebagai yang anti kebinekaan, seakan-akan anti NKRI. Saya kira ini ahistoris, tidak faham sejarah. Tanggal 18 Agustus baru saja Indonesia merdeka tanggal 17, ada satu kelompok agama di Indonesia Timur yang tidak rela dengan apa yang sudah dicita-citakan bersama dan ingin berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kemudian umat Islam yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia mempertahankan ini semua. Ya, sangat toleran, karena umat Islam tahu surah Al-Hujurat, waja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Tetapi orang-orang yang beragama selain Islam ingin menjadikan semua makhluk di muka bumi ini satu bangsa seperti bangsa dia saja, sehingga mereka melakukan penjajahan di muka bumi. Betul? Tapi jangan coba-coba datang ke Sekar Belah. Inilah tanah yang diberkahi Allah, yang tidak pernah bisa dijajah oleh siapapun. Jadi orang-orang Sekar Belah ini keturunan orang mulia atau keturunan orang hina? Orang-orang Sekar Belah ini keturunan orang-orang terjajah atau orang-orang merdeka? Takbir. Orang Sekar Belah ini keturunan penduduk surga atau keturunan penduduk neraka? Tunjukkan kualitasmu. Jaga martabatmu. Jaga harga dirimu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga nama baik kakek nenekmu. Jaga nama baik orang-orang yang telah mengamanahkan Sekar Belah kepadamu. Siap? Karenanya hati-hati cari pemimpin di Sekar Belah. Jangan pilih pemimpin yang tidak membela Sekar Belah. Setuju? Apa mayoritas penduduk umat di Sekar Belah? Berapa persen umat Islamnya? Jangan pilih pemimpin yang tidak membela kepentingan umat Islam di Sekar Belah. Setuju? Jangan pilih pemimpin yang tidak membela Islam. Setuju? Takbir. Termasuk di Nusa Tenggara Barat juga. Ya. Orang-orang yang mau jadi pemimpin di Nusa Tenggara Barat harus minta izin dulu ke Sekar Belah. Kalau diterima, akan diberikan emasnya, peraknya, kalau perlu mutiara. Tidak usah mengabdi kepada pemodal-pemodal saja, kepada pemodal-pemodal sana. Masyarakat Sekar Belah lebih banyak uangnya. Takbir. Ya. Yang kedua, ilmu dan ulama. Saudara-saudaraku yang pandai berdagang perak, emas dan mutiara, percayalah, yang namanya bisnis itu cuma ada dua. Kalau tidak untung berarti buntung, kan gitu. Untung atau buntung. Kamu itu tidak mulia karena harta. Kamu itu mulia karena takwa. Tetapi untuk bisa menjadi orang takwa butuh ilmu. Man arada dunya fa'alaihi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Coba lihat, wah dulu dia pengusaha emas, ding ding ding ding ding ding ding, tua, sakit, akhirnya habis hartanya. Banyak yang seperti itu. Wah dulu pengusaha mutiara, karena tidak menuntut ilmu, ya lama-lama juga habis dan kemudian mati. Tidak ada yang tersisa kecuali rumah satu, mobil satu, toko satu, istri. Alhamdulillah. Nah, kalau semua bermula dari ilmu, maka kita akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kalau kita dipimpin oleh orang yang berilmu, apalagi dipimpin oleh ulama, maka kita akan bahagia dan nyaman dunia dan akhirat. Bersyukurlah punya tuan-tuan guru di sini. Bersyukurlah masih punya banyak ulama di sini. Dekatlah pada ulama, dekatlah pada ahli ilmu. Berapapun harta yang kita keluarkan untuk ilmu, pasti dibalas oleh Allah. Kata Imam Ghazali, ya minimal 700 kali lipat lah itu. Baik. Ilmu itu apa sih? Mahwal ilmu. Singkatnya, ilmu itu adalah alat untuk menemukan alamat Tuhan. Nah, tadi katanya di sini anak-anak kita pernah belajar ilmu nahwu dan sharaf. Oke, isrif. Isrif, alima, ya'lamu. Terus. Terus, ulang lagi. Satu, dua, tiga. Alima. Mana ilmu sarafnya? Saya ulangi lagi. Alima, alima ya'lamu ilman. Terus. Terus. Terus. Terus. Yang belum disebut, alama. Ya. Bisa juga alima ya'lamu alamatan. Ilmu itu adalah alat untuk menemukan alamat Tuhan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di satu jalan guna menuntut ilmu, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga. Jadi menuntut ilmu itu membuat kita mudah masuk surga. Apakah ilmu yang sesungguhnya itu? Ilmu yang sesungguhnya adalah qala Allah wa qala Rasulullah. Ilmu itu yang sesungguhnya adalah ilmu yang membuat kamu mudah masuk surga dan berjumpa dengan Allah. Karenanya ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasulullah. Walaupun sekolahmu tinggi sampai S berapa? Jangan kalah sama Samsung. Samsung saja sudah S8. Masa kita cuma S3? Harus S berapa jadi? Hah? S10 plus atau minus? Plus harusnya kan? Ya, iPhone aja S8 plus kan gitu. Maksud saya begini, kalau kita fokus mencari ilmu, minal mahdi ilal lahd, maka percayalah, itulah sebetulnya harta benda yang paling hebat, paling mulia. Orang-orang yang selalu hidup bersama ilmu adalah orang-orang yang setiap harinya menapaki anak tangga untuk berjumpa dengan Allah. Orang-orang yang selalu membaca kitab-kitab dengan ilmu-ilmunya, apalagi dia menghafal Al-Quran, apalagi membaca hadis setiap hari satu, apalagi membaca kitab-kitab para ulama, maka orang-orang ini akan mulia dunia akhiratnya. Contoh, saya tadi sudah Aisyah? Belum. Saya tadi mau tahu masjid apa namanya, Raisiyah di Sekarbela ini di mana letaknya. Saya buka GPS, berapa menit saya bisa sampai dari Senggigi ke sini. Setelah saya tahu, baru sopirnya juga luar biasa, ikuti 4Rider di depan, ya jalan lancar karena ada mobil pengawal fatwal dari polisi, terima kasih. Alhamdulillah, nanti setelah sholat isya kita lanjutkan. Sudah azan?